Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah kayaknya ada cerita tentang kiai karo pencoleng. Wah, ge mana napi ge ya. Perlawanan arah kiai karo pencoleng jajal teliki kayak apa yo. Satu hari kiai ne ge ya. Nemoni pencolengnya dengan maksud untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kepada si pencoleng, aja maning-maning, aja diterus-terusna gue penggawaan pencoleng gue mau. Masalahnya mau limo gue ya, wis jadi langganan si pencolengnya. Jadi kiai ini langsung mengingatkan agar dia segera sadar kayak ngapati diki. Mabok lagi. Mabok lagi, judi lagi. Mabok. Mangan karo tebok. Pok, airnya dia pok. Airnya aku jadi pengen mabuk lagi. Mabuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak kiai ya. Wah, sugeng rawuh Pak Kiai. Apa kabarmu, ho Aryu? Eh, pencoleng, nek ana lagi wong pada dene Islam ngare salam maring kowe, wajib hukume kowe ulin jawab, kudu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak gue ya. Wah, ya bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Kiai? Arep nantang mabok bareng nyong apa ke prive Pak Kiai? Eh, kok kowe mandan nyadar sini jajal. Kok ini maju tua, maju ini kowe maju ngarep namati. Ya, kok sih jalan urip nang alam dunia kowe rasio ora. Kur sedela, kur mampir. Aja urip kowe nggo sini mabok-mabokan, truk. Wis mabok, madon, main, maling, madat. Donor pengganggu kafe kapan kowe to? Nang akhirat ngemben orang nana kecubung orang nana anggur orang nana kopi jahat terus mumpung nang dunia lho Pak Kiai, manfaatkanlah 5 sebelum 5 masing pertama dan utama Pak Kiai, sedurunge mati mabok dipit. Mabok lagi. Wis sikap sadar apa kok jajar? Sikap sadar apa kowe? Sadar makan tanaman apa Pak Kiai? Kayak lagune Mansur S. Angkat teman karibku lebih dari saudara. Kenapa begitu tega? Teganya. Pap sadar apa orang jual kue? Kuat mareni apa orang jual kue? Wis tua kuat mareni jual. Ya bes. Nyong tek mareni. Tapi nyong jaluk diwarai talane Pak Kiai. Dalan Jenderal Sudirman. Apa dalan satu subroto Pak Kiai? Wis, kena kranceng niat tar kemarin nih. Mulai dina esok, kau kudu langganan koran ampas. Apa? Kudu langganan koran ampas. Kudu. Wah, temenan ge kang yuk. Tadi cita-citanya si pencolengnya ge mau kepengen banget sadar. Akhirnya menuruti apa yang disarankan oleh Bapak Kiai ne, gitu ya. Bentina sih ya macane koran ampas. Wah, gitu ya. Dari hari ke hari langsung mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Lah akhirnya ke pencolengnya langsung ngadep Pak Kiai cerita kayak apa prosesnya untuk menuju jalan tobat. Tadi gitu. Pak Kiai, kenapa mau ngundang ke, aja ngitungi tasbek baik. Jatuh minggu pengapinya tetep sangkul sanga. Mana ngundang kuras marus ngawuracan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gue rata jeng, hah? Kayak gue rata jeng, hah? Gue mandan dinggo gue, mandan dinggo salame. Ayo tangtung, gue karpe gue. Mami dadak ngomongnya ngitungi tasbek apa barang. Kayaknya udah ngitungi tasbek ke kang. Kayaknya lagi pikir ke, lagi pikir. Ya tapi kan ada tamu lho, leren dipit lho Pak Kyai. Ya wis, arep ngapa kowe ngene-ngene? Aku laporan ge. Laporan apa? Laporan nyong wis langganan koran ampas sesuai dengan sarane Pak Kyai. Jare men kon nyong tobat, nyong kudu rajin langganan koran ampas. Terus? Ya kene sudah hasil ge. Hasilnya? Ge, kan ini Pak Kyai. Dina pertama ya. Pinginane kae lagi nyong nembe diomongi, nyong tuku koran ampas. Lah kuwi nakono ternyata ana artikel Pak Kyai. Ana tulisan bagaimana bahaya merokok. Sing jare wong bisa merekna mandul, bisa merekna kanker, bisa merekna gangguan janin, bisa merekna stroke, bisa merekna ini itu dan sebagainya. Loh, Pak Kyai, nyong barang maca tulisan kayak pengen ngantuk rampung ya. Nyong kuatine nyamar bos mende lho. Aduh, nyong padahal uling rokoket SD. Lah kaya ngapa paru-paru ini nyong sih kondisine ya? Kaya ngapa? Apa ngene nyong kondisine parah banget? Loh terus? Lah kowe mikir Pak Kyai, nyong langsung ya bar maca koran gue, bar maca artikel gue. Hari itu juga, dina gue juga, nyong langsung berhenti merokok nyong jangan babar plotas. Ora nyentuh rokok sedikit pun. Ora pengen-pengenan nyong udut iki Pak Kyai, jangan ora pengen-pengenan ambaran nyong maca artikel gue mau. Oh bagus gue. Lah terus. Ngesuke maning Pak Kyai ya. Dadi dina kloro nek nyong tuku koran ampas maning. Wah, nang kono artikelnya ganti judul Pak Kyai. Nang kono ya ana tulisan bahaya narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Pirang-pirang nang ngono Pak Kyai. Ana sing jare bisa membunuh, bisa merusak paru-paru, bisa merusak hari tua, bisa penjara, bisa ketagihan ini itu dan sebagainya. Lah terus bareng kowe maca tulisan kowe kemri bae. Ya nyong terus nelangsa Pak Kyai. Nyong jan sprene kowe sakit banget pil-pil nang jero awak nyong. Tadi akhirnya nyong mikir-mikir kaya gue, akhirnya nyong tobat, nyong suara maning-maning gue ya, mengkonsumsi narkoba, seno to drugs pokoknya Pak Kyai, dan nyong suara maning-maning gue, penyentuh barang haram gue mau. Oh bagus gue. Tapi siana maning Pak Kyai. Kepriwe gue. Ngesuke maning, dina katelu, nyong tuku koran ampas maning gue ya, dan nangkono artikelnya ganti judul Pak Kyai, judulnya ya nangkono ya pas dina katelu. Bahaya minuman keras, buh. Dan medeni pisan malah lebih medeni maning ke Pak Kyai. Jadi sing bisa membuat mabuk, bisa membuat kita lupa daratan. Nang agama ya ora udih, nang pemerintah ya sebenarnya digaruk. Gue jantung ya nora pik, gue paru-paru apa maning. Udah akhirnya barang wis maca tulisan kue, barang wis maca artil kue, nyong jan mulai dina kue. Ya mulai dina kue juga, mulai hari itu juga, nyong ora maning-maning menyentuh minuman keras. Ora maning-maning nyong mabok. Wow, ya gue ya. Kaya gue Pak Kyai. Gue bok semakin membuktikan bahwa dengan membaca surat kabar ampas itu bisa membuat hati kita cerah, bisa membuat hati kita menjadi terarah lagi. Loh, tapi kok dipit Pak Kyai itu sana siji maning ge. Lah kok priwe kowe? Lah gue ya, dina kepapate ngesuke maning nyong tuku koran yang sama Pak Kyai, tuku koran ampas dan aku ana tulisan bahaya seks. Wah, ge luwe medeni maning ge, bisa menyebabkan HIV AIDS. Bisa kenang sipilis, bisa kenang penyakit kelamin, bisa kenang alas pokoknya warna-warna taruhan nyawa. Kayak gue ya. Kayak gue. Wah, nyong ngerti nyong. Mesti kowe bar maca koran ampas gue mau langsung dina gue juga kowe meninggalkan seks mesti kowe. Meninggalkan hubungan bebas mesti kowe lah. Lah gue Pak Kyai, barang nyong tes maca gue koran ampas tentang bahaya seks dan hubungan bebas gue mau mulai dina gue nyong langsung mandek 5 ton. Ora, nyong langsung mandek 5 maca koran. Ora maning-manding nyong tuku koran ampas. Tambah dina tambah ngrugek nan. Tok isine maca ge salah, maca kae salah, maca kae maning salah. Rasane kae buang wae korane nyong lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.